Apa engkau tetap membisu tak hiraukan daku yang selalu cintamu. Jangan biarkan aku sendiri di malam sepi. Jangan biarkan aku sendiri mengingat jika sayangku. Kasihku aku cinta padamu, tidak kau kau tahu dari tindakanku. Sepi.